نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan masalah akidah, dan akidah adalah landasan utama untuk din ini, bagikan rumah atau bangunan itu adalah pondasinya yang sangat menentukan, yaitu diterimanya amal. Kemudian telah dibahas sebelumnya, yaitu sumber akidah ini bukan dari perasaan dan juga bukan dari impian atau hasil musyawarah orang, tetapi dari Al-Quran, kemudian juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini dijelaskan selanjutnya nomor 40, halaman 49, al-muallif hafidhahullah ta'ala, khujiyatu hadisil ahad fil aqaidi wal ahkam, bahwasanya hadis ahad menjadi hujjah, dalil untuk penetapan akidah dan hukum-hukum. Dibahas di sini karena sebagian orang-orang yang mengaku dirinya muslim mengingkari hadis ahad ini untuk masalah akidah. Adapun mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh diterima sebagai akidah, mereka tidak punya dalil. Itu hanya ad-dunun, dugaan-dugaan. Yang Allah mengatakan dalil dari hal ini. Namun yang wajibnya kita menerima masalah urusan din ini. Urusan din ini satu saksi sudah cukup. Berbeda dengan urusan manusia dengan manusia. Minimalnya adalah dua. Pertama, dalil yang menjadi pegangan kita diterimanya hadis ahad dan sebagai hujjah untuk kita, baik dalam masalah ahkam, hukum, muamalat atau akidah. Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepadamu maka ambillah. Maka kalimat ma yufidu min alfadil umum, menunjukkan umum. Wa hiya tasmalul aqaid wal ahkam, ini mengandung masalah akidah maupun hukum atau muamalah atau akhlak. Riwama, yani satu pun yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, maka amalkanlah. Jadi kalimat ma menunjukkan umum, yufidul umum, yasmalul aqidah wal ahkam dan juga yang lainnya. Lalu di sini dijelaskan oleh penulisnya hafizallahu taala, fa min aina lilladzina farraqu bainal mutawatir wal ahad hadha tafriq, dari mana mereka membedakan hadis ahad ditolak dalam masalah akidah sedangkan mutawatir diterima, wa mat dalilu ala annahu la yajuzul akhdhu di hadis al-akhad akhati fil akidah, mana dalilnya hadis akhad tidak boleh dijadikan sandaran untuk akidah. Wali hadza yuksinu bina awalan an na'rifa ma wal hadisul mutawatir ma wal hadisul akhad, dijelaskan oleh beliau. Maka langkah baiknya kalau kita pelajari dulu di sini apa itu hadis mutawatir dan apa itu hadis akhad yang tadi sudah dijelaskan. Tidak mengapa kita ulang kembali, innal hadisal mutawatirah, hadis mutawatir itu huwa ma rawahu jam'un min jam'in, dilihatkan oleh generasi yang banyak, minimalnya 10 ke atas. Dari sahabatnya 10, kemudian para tabi'nya juga 10, tabi'in 10 dan seterusnya sampai kepada al-imam, ya. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Ini harus semuanya mutawatir. Minimalnya 10 dari tabaqat dari masing-masing jenjang. Tukhirul ada tawatu'um, yang mana mustahil mereka itu bersepakat untuk melakukan satu kedustaan. Karena banyaknya jumlahnya. Nah, tawatu'um alil kadhib dan yufitu ilmat daruri. Ilmu yakin mempunyai faedah, yaitu ilmu yang yakin yang harus diterima. Namun jumlah hadis ini tidak banyak jumlahnya. Contohnya di sini, man kadzaba alayya muta'ammitan falyatabawwa maq'atahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia menempati tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini rawahu aksar min sabi'ina sahabiyan. Lebih daripada 10 sahabat yang meriwayatkan. Yang menjadi aneh pula mereka yang menolak hadis akad. Dalam masalah kita seperti hadis tentang yaitu ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala, mereka mengingkari. Padahal hadis itu mutawatir. Dan juga Allah Ta'ala akan mengajak bicara hambanya beriman bispa dari kiamat. Hadisnya mutawatir, tapi mereka menolak. Ini menunjukkan bahwasanya rumusan mereka adalah rumusan yang batil, bertentangan dengan apa yang mereka prinsipkan sendiri. Amma hadisul akhad, adipun hadis akhad, fahuwal hadis alladhi lam yajma' surutul mutawatir. Yaitu hati yang tidak terpenuhi di situ syarat-syarat mutawatir. Maknanya setiap tabaqatnya, setiap yaitu generasinya kurang daripada 10. Itu dinamakan hadis akad. Jadi kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis itu umpamanya 8 orang dikatakan akad. 8 itu dikatakan akad. Cuma pembagian akad ini ada 3, ada masyhur. Masyhur itu hati yang diriwayatkan oleh 3 orang ke atas. Belum sampai kepada batas mutawatir. Jadi 3 ke atas, 3 sampai 9 namanya hadis masyhur, tapi bagian daripada yaitu hadis akad. Hadis aziz yaitu 2 orang yang meriwayatkan berturut-turut. Maka ini namanya juga hadis akad. Dan juga gharib hanya 1 orang yang menyampaikan. Tetapi jika satu ini thiqah, ya, terpenuhi syarat diterimanya hadis muttasil isnad, ya, diriwayatkan oleh orang yang adil, yang siqah dan juga kuat hafalannya, tamudzabti, kemudian tidak ada yaitu sudut atau misad, tidak berselisih dengan hati yang lebih kuat dan juga tidak ada ilatnya cacat yang sebenarnya mencela hadis itu, maka hadis itu dinamakan hadis yang sahih sekalipun gharib, sekalipun 1 orang. Ini pemahaman makna hadis akad yang harus kita pahami. Dan al-Imam Bukhari menulis bab ahadisul akhad. Bab kata akhad. Kemudian dijelaskan yaitu banyak contoh. Di antaranya Rasulullah SAW yaitu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mengutus pasukan perang hanya 1 pimpinannya. Dan juga tatkala ada orang Arab Badui yang beritahu kepada Rasulullah SAW tentang Al-Hilal, diterima oleh beliau padahal 1 orang. Lalu di sini jelaskan al-adillah ala wujubil akhdhi bi hadisil akhad fil aqidah. Dalil-dalil yang mewajibkan kita wajib menerima hadis yang sahih, ya, hadis akhad walaupun membahas masalah akidah. Pertama, adamud dalil ala tafriqi bainal aqidati wal ahkami bi isbatiyah bi khabaril ahad. Tidak adanya dalil yang membedakan antara akidah dan hukum-hukum ahkamul khamsah, yang itu harus ditetapkan dengan khabar Ya, yang itu man, yang mana bolehnya dengan hadis atau khabarul akhar. Jadi tidak ada bedanya. Hukum akidah yang lainnya hadis akhar diterima. Dan itu sudah menjadi kesepakatan ulama sunnah. Karena syarat diterimanya hadis sahih bukanlah mutawatir. Tapi mutawatir mesti sahih. Karena diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Dan tidak perlu ada an-nadzar diteliti kembali. Falam yarid dalilun mu'tabaran fit tafriqi baina al-aqidati wal ahkam. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan pembedaan antara akidah dan hukum selagi hadis itu sahih mutawatir tidak sampai kepada kita dengan yaitu sanad yang sahih dan mutasil yang tidak ada sad, tidak ada ilatnya, maka hadis itu memiliki hukum sahih di dzatihi. Ya, wajib kita berpegang dengannya, berdalil dengannya, dan juga wajib kita mengamalkannya. Min khaisu qabul qabul khabar al-akhad fil ahkam dunal akidah, tidak ada yang membedakan kalau itu ahkam diterima, kalau akidah ditolak. Fahadha amrun khatisun fahuwa bid'atun fi dinillah, ini perkara yang baru, bid'ah dalam urusan agama. Karena para ulama sunnah dahulunya, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan juga tabi' tabi'in, bahkan ulama madhab al-arba'ah tidaklah yaitu membeda-bedakan antara akidah, yaitu harus dari hadis yang mutawatir, sedangkan ahkam yang lainnya bolehnya tidak mutawatir. Maka selagi hadis itu wassala ilayna nam sahihan, wajib kita untuk menerimanya dan juga menjadikan hujjah. Lianna hadza at-tafriqa la yu'rafu min akhatin an akhatin min as-sahabati radhiyallahu anhum ajmain. Karena membedakan hukum-hukum boleh dengan khatis akhat akidah tidak boleh kecuali mutawatir, ini tidak dikenal oleh salah seorang dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, padahal kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum dengan dasar hadis beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ini perlu ayol ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat untuk kita fahami, karena sekarang berapa banyak gerakan-gerakan kelompok yang mengaku dirinya yaitu muslim tapi menolak hadis ahad, seperti Hizbut Tahrir dan juga yang lainnya, dia menolak hadis ahad. Ini perlu kita mewaspadai. Oleh karena itu kalau hadis akhad ini tolak, sekian banyak hukum tidak dikerjakan. Sekian banyak akidah ditolak. Karena hadis mutawatir jumlahnya tidak banyak. Bahkan hampir yaitu 300 kurang tidak lebih. Berbeda dengan hadis akhad yakni ribuan. Padahal kalau kita hanya berpegang yang mutawatir hanya jumlah sedikit, kita mengenal masalah akidah. Yang nomor dua, qala Allah Ta'ala, ini dalil nomor dua, wajibnya kita berpegang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akad yang sampai kepada kita sahih. Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kafah, tidaklah ya orang mukmin itu pergi perang semuanya. Ini menunjukkan bahwa perang yaitu ghazwa jihad al-harbi tidaklah wajib ain. Ini dalilnya. Tapi ayat ini disembunyikan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Mereka mengatakan jihad fardu ain tapi mereka tidak berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mengapa tidak ada sekelompok dari golongan-golongan mereka ini yaitu ta'ifah? Ta'ifah itu bisa satu dan juga bisa lebih. Kenapa tidak ada dari rombongan mereka ini ta'ifah? Satu orang atau beberapa orang. Liyatafaqahu fiddin. Untuk memahami din. Ini perlunya din tafaqquh. Bukan hanya dihafal Quran dan hadis itu, tapi difahami. Liyatafaqahu fiddin. Tidaknya ada orang yang sifatnya tinggal di negerinya, memahami din ini. Liyundiru qawmahum waliyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim. Agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya tatkala mereka itu pulang dari menuntut ilmu. Ini seperti kita semuanya, ayuhal ikhwah. Kita menuntut ilmu ingin menghilangkan kebodohan. Menuntut ilmu bagaimana kita bisa mengamalkan. Menuntut ilmu bagaimana kita bisa mendakwakan. Ini asas. Berapa banyak orang keliru menuntut ilmu, mau di sekolah itu, mau pondok itu, karena sudah disamakan, diakui oleh Jami'ah Madinah atau yang ini, keliru. Dan berapa yang hanya diterima. Kita harus meluruskan niat. Menuntut ilmu hukumnya wajib, karena kita tidak boleh bodoh. Kita wajib berilmu dan karena ibadah didasari dengan ilmu. Kita menghilangkan kebodohan. Nomor dua, bagaimana kita bisa mengamalkannya. Karena orang berilmu tidak mengamalkan, orang itu maghdub, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-yahudu dilaknat li'annahu 'atamil 'amali bi ilmi. Tidak mau mengamalkan ilmu yang ia peroleh. Dan penyakit ini ada sebagian dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim yang sudah punya ilmu. Jadi ilmu itu ayolah bermanfaat apabila diamalkan. Ya, maka orang seorang ustaz pun yang menyampaikan harus mendahulukan dia amal. Kan yang memerintah kita beramal bukan orang yang lanjut usia kepada bawahnya. Tapi itu adalah perintah Allah. Dan karena ilmu ini hanya diperoleh dengan belajar. Tidak satu pun orang bisa mencuri ilmunya orang. Kalau seandainya ilmu itu bisa dicuri, habis ilmu ini dicuri oleh orang kufar, orang Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah Ta'ala meruyakan ilmu ini. Orang punya ilmu itu yang memiliki. Maka orang tidak belajar seperti orang tuanya menyuruh anaknya menuntut ilmu, orang tuanya tidak mau, ya tetap dia jahil. Anaknya berilmu karena dia belajar. Inilah keutamaan ilmu, tidak bisa dihadiahkan. Dan tidak ada tukar tambahnya ilmu, tidak ada pula orang mencuri atau menjualnya. Al-ilmu bitta'allum. Ini harus kita faham. Yang nomor tiga, bagaimana kita berusaha untuk mendakwai. Karena ilmu rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan, wal yundiru qaumahum idza raja'u. Hendaknya mereka itu memberi peringatan kaum mereka, ya masyarakat mereka, ketika mereka pulang kembali. Dan oleh-oleh yang paling baik adalah ilmu. Sebagaimana beliau mengatakan, fa innal anbiya lam yuwarrisu at-tirhama wala dinar wala mata. Para anbiya tidak mewariskan tentang harta, tidak mewariskan emas dan perak, walakin warasul ilma, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadahu bi khadzin wafirin. Siapa mengambil ilmu, dia berarti dia mengambil kebaikan yang banyak. Tidak ada yang paling banyak manfaat kecuali ilmu syar'i. Inilah ayyuhal ikhwah wal akhwat perlu kita fahami. Kita menuntut ilmu bukan untuk mencari ijazah lalu bisa kerja. Dan bukan hanya sekedar untuk diketahui saya keluaran dari ini dan itu. Maka ilmu diperoleh untuk menghilangkan kebodohan. Dan untuk kita amalkan, kemudian kita untuk kita dakwakan dan ilam, yaitu amalnya para anbiya para rasul mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang menyebarkan ilmu paling banyak manfaatnya dan paling ikhlasnya. Dan kalau orang itu memiliki keutamaan masalah ilmu duniawi, belum tentu akan disebarkan luas karena mereka khawatir akan disaingi. Tetapi orang menyebarkan ilmu bertambah gembira. Nah, tatkala yaitu mereka menyebarkan ilmu dari orang menyampaikan ilmu, senang. Itulah keikhlasan orang memiliki ilmu. La'allahum yakhzarun. Kemudian dijelaskan di sini wa ta'ifa fil lughatil Arab tutlaku 'alal wakhiti fama fawqa. Kalimat ta'ifa menurut bahasa Arab itu dipakai untuk satu orang dan seterusnya. La tazalu ta'ifatan min ummati dahirina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifa, satu orang bisa. Bukankah beliau mengatakan bahwasanya al jama'atu 'alal haq? Jama' itu yang menuju kepada kebenaran walaupun satu. Ini istilah menurut din. Beda menurut al-jama'ah menurut lughah, yaitu dua ke atas. Makanya sholat jama'ah minimalnya dua. Tapi menurut yakni mawa akidah bahwasanya ta'ifah jama'ah bisa jadi satu. Karena apa? Bergabung di atas sunnahnya. Sekalipun orang itu sendirian. Wattinu yasmalu di sini liyundiru na'am liyatafaqahu fitin. Wattin yasmalu al-ahkama wal-akita wahiyal ahamu. Ini mencakup hukum-hukum yang wajib maupun sunnah, yang haram, makruh dan juga yang mubah, dan juga menyangkut masalah akita-akita, perkara yang ghaib, dan ini adalah pokoknya din. Falaula anna al-hujjata taqumu bi hadisil ahad aqidatan wa hukman, dan seandainya kita tidak berhujjah, tidak mengambil dalil dari hadis ahad dalam masalah akidah dan juga hukum, lama khadzallahu ta'ala at-taifata 'ala tablighi khadzan 'aman. Tentunya Allah Ta'ala tidak menganjurkan agar adanya yaitu taifa atau golongan tatu satu tak berapa untuk menyampaikan, yaitu secara umum. Dan kita lihat Nabi jumlahnya satu. Ahad dia menyampaikan tauhid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu. Nabi Isa satu. Ya, dan juga Nabi Musa sebelumnya menyampaikan semua urusan din kepada umat. Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal seorang sebagai mufti, yang mana beliau mengatakan a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz. Yang paling tahu masalah halal dan haram adalah Mu'adz. Menyampaikan dakwah, dan beliau menyampaikan hendaknya fal yakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah tauhid. Satu orang. Dari mana mereka menolak adanya tauhid harus disampaikan minimalnya 10 sahabat, minimalnya 10 tabi'in. Makanya ada dusta, iftira yang mereka lakukan agar mereka bisa menolak sekian banyak hadis yang berkenaan akidah atau tauhid dengan kedangkalan ilmu mereka. Selanjutnya pula yang nomor 3, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu 'ala ma fa'altum natimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu berita orang fasik. Orang fasik adalah orang maksiat. Satu orang di sini. Fatabayyan mana fatasabbatu, teliti dulu. Jangan ditolak, mungkin itu dia benar. Jangan diiyakan, mungkin itu dia dusta. Fatabayyan mana fatasabbatu. agar kita tidak menimpakan suatu kaum ya bencana karena kebodohan kita, sehingga kalian menjadi menyesal atas perbuatan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Diambil penjelasan di sini oleh Syekh Hafidz Ta'ala, fa inha tadullu ala anna al-'adla idza jaa bi khabarin fal hujjatu qa'imatun bi. Menunjukkan apabila satu orang dia bukan fasik tapi orang yang udul, orang yang siqah, maka diterima beritanya. Itu contohnya orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwasanya telah melihat hilal. Maka beliau puas habisnya dan menyuruh sahabat Bilal untuk memberitahu. Satu orang jadi saksi untuk masalah serentin satu. Kita tidak menjumpai khutbah dua orang atau tiga orang. Khatib satu, imam satu. Ya. Demikian juga untuk mengadili masalah urusan din, sebenarnya Allah Ta'ala menetapkan satu karena apa? Karena orang yang menyampaikan din, dia orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan masalah urusan dunia, minimalnya saksi harus dua, maksimalnya empat. Selanjutnya pula, nomor empat. Dalil bahwasanya kita wajib berpegang teguh dengan hati yang akad, yaitu apabila sampai kepada kita ya diterima persyaratan sahihnya, terpenuhi syarat sahihnya. Annallaha arsala ar-rusula ila aqwamihim. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa Allah Ta'ala mengutus yaitu para utusan kepada kaum-kaumnya ahadan, satu-satu. Satu nabi. Tidak dua. Fayuqimun al-khujjata lillahi ala a'da'ihi. Maka mereka menegakkan khujjah ini. Ya. Maka Allah telah menjadikan khujjah nabi ini seorang. Ya. Untuk menyiksa musuh-musuhnya Allah Ta'ala bisa di hari kiamat. Alam takum ta'tikum rusulun minkum. Bukankah belum datang para utusan kepada para utusan, maknanya masing-masing kaum. Ya. Maka ini merupakan dalil diterimanya hadis ahad. Karena setiap utusan satu orang. Allah mengatakan wa ila atin akhahum huda. Ya. Kepada kaum Ad, yaitu saudara mereka, maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Hud untuk mendawai mereka. Wa ila Samud akhahum Salihah. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Salih untuk mendawai kaum Samud. Satu orang. Dan anehnya orang kafir tidak mempermasalahkan satu orangnya. Tapi mereka minta bukti. Tidak ada orang kamu mengatakan kenapa kamu datang sendirian, kok enggak sekian banyak. Dan Herakles Aidan juga ketika Abu Sufyan diinterogasi, ya masih kufur saat itu, memberitahu, ya mengaku nabi itu siapa namanya, ya disebutnya dan pengikutnya orang-orang yang pembesar atau orang-orang yang miskin, du'afa'um asrafum. Ya, tidak diingkari oleh Herakles yang saat itu adalah pemimpin orang Nasrani, karena tahu Nabi adalah satu, utusan satu. Bahaya orang menolak hadis akad dalam masalah kita. Mana dalil kalian menolak sekian banyak dalil-dalil yang Allah tetapkan di dalam Qur'annya dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba, dan Allah Ta'ala mengutus Nabi Shu'aib untuk mendawai yaitu Madyan. Ini menunjukkan hadis akad diterima selagi persyaratan yaitu syurut as-sikha al-khamsah, lima syarat hadis sahih itu terpenuhinya. Nomor 5. Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Tadullu 'alal akhdhi bi khabaril ahad. Menunjukkan bahwa yaitu bahwasanya berita ahad hadis ahad diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Bilal masuk surga kedengaran suara sandalnya. Ditanya satu, ya Bilal, apa yang kamu amalkan? Fa ana Anas bin Ibni Malik radhiyallahu anhu anna alal yamani qatimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan beliau, khatib beliau selama 10 tahun. Sesungguhnya penduduk Yaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ib'as ma'ana rajulan. Wahai Nabi, utus satu orang saja dari kalangan para sahabat ini. Subhanallah. Ini menunjukkan dakwah menyebar harus ada di beberapa tempat berdiri. Tegakkan da'i. Karena selagi di tempat itu ada orang yang alim, menjadi baiknya umat. Karena beliau mengatakan wa illam yabqa alima. Kalau di satu desa atau daerah tidak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil pemimpin yang bodoh-bodoh. Fa idza su'ilu an shay'in fa aftau bi ghairi ilmin. Kalau ditanya maka mereka ngawur fatwanya bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Maka sesat dan menyesatkan. Ini akibat tidak adanya orang yang punya ilmu. Makanya ketika kita menuntut ilmu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, karena ilmu ini tidak semuanya orang Allah Ta'ala mendaki dia mendapatkan petunjuk. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Hanya Allah Ta'ala yang beri petunjuk siapapun yang Allah Ta'ala kehendakinya. Ya, hendaknya ada. Jadi kita berharap bagaimana kita nanti pulang menjadi orang-orang menyampaikan hak di daerahnya. Liyatafaqahu fiddin wal yundiru qawmahun idha raja'u ilaihim. Bayangkan kalau antum pulang di tempat antum mendirikan ma berdakwah, subhanallah, berapa orang yang mendapatkan petunjuk. Bukankah beliau mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, mandallah saja, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan tanpa dikurangi pahala orang yang menirunya atau mengamalkannya. Keutamaan berdakwah. Dan Allah Ta'ala mensifati hamba yang beriman ini hamba yang berdakwah. Kuntum khairu ummah. Walaupun itu untuk para sahabat, namun berikutnya orang mengikuti sahabat walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan juga Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mu'min laki-laki dan perempuan adalah awliya. Awliya jamak wali, yang mempunyai makna al-mahabba, harus mencintai satu yang lainnya. Bimana al-qurb, mendekat, berdekat bukan menjauh. Bimana an-nusra, yang saling tolong menolong. Demikian juga talibat yang sudah keluar pulang, bagaimana bisa mendakwai ayahnya, ibunya. Ya, jadi nanti kalau menikah ya mendakwai anaknya yang lainnya. Karena kalau sudah wanita yang muslimah yang salihah berada di rumah dan dia mau mendakwai anak ini, karena anak paling sulit untuk didakwai, maka Allah Ta'ala memilihkan orang yang paling sayang terhadap anak, yaitu wanita. Seorang ibu lebih sayang kepada anak daripada ayahnya. Ketika dibina mulai kecil di rumah dengan akidah yang benar, menjadi besar, menjadi sabab yang berakidah. Nah, menjadi yaitu pemuda yang berakidah atau didikan. Dan karena menurut asal pendidikan itu di rumah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah ya ikhwah yang perlu kita fahami. Kita punya niat pulang, harapan kita lebih banyak, pahala yang kita beroleh. Ya, kita dulukan terutama dakwah di pedesaan, di kampung-kampung sangat banyak manfaatnya. Karena mereka masih bersih. Sampaikan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Karena Allah mengatakan fadzakir bil Qur'an. Bukan fadzakir nenek moyang kita, bapak kita, tidak. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwai pertama kali di kota Mekah semuanya kufar. Didakwai ta'alau bila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Subhanallah, menyebar tauhid ini seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak dimasuki oleh orang beriman. Tidak ada negara yang orang tidak ada punya yang tidak ada di situ orang punya ilmu. Itulah dakwanya para imam dahulu. Ya, dakwanya Imam Bukhari Muslim, Imam yaitu Nawawi yang lainnya. Kita lihat bagaimana mereka menyampaikan dakwah. Dan alhamdulillah kitab mereka banyak manfaatnya. Berapa banyak Allah Ta'ala memberi petunjuk mereka sebab ilmu. Ya, kami ulang lagi di sini ib'as ma'ana rajulan yu'allimuna ya as-sunnah wal Islam. Wahai Nabi, utus satu orang saja, subhanallah. Ya, agar mengajarkan kita itu as-sunnah wal Islam dan Islam. Al-Imam baru mengatakan al-Islamu was-sunnah. Was-sunnah itu hiyal Islam. Karena Islam itu apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baik itu dari Al-Quran maupun hadisnya, dan apa yang diamalkan oleh beliau, yang ditetapkan oleh beliau ketika melihat sahabatnya beramal soleh, dan juga merupakan akhlak beliau adalah ini adalah Islam, ini adalah sunnah. Maka orang masuk Islam bukan hanya sekedar lambang syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi harus difahami dan juga diamalkan isi kandungan dari dua syahadat tersebut. Qala fa akhadha bi yadi Abi Ubaidah fa qala hadza aminu hadhil ummah. Maka beliau memegangnya, yaitu sahabat Abi Ubaidah, ini adalah yang amanatnya, orang bisa dipercaya untuk umat ini. Subhanallah. Ternyata kita ini membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali manfaatnya dan masih sedikit yang kita amalkan. Wa ba'atsa Rasulu sallallahu alaihi wasallam katsiran min nuwabihi ahatan ila balatin mutafarriqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sekian banyak perwakilan-perwakilannya sebagai wakil-wakilnya di negara yang berbeda dengan satu orang, mislu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Mu'ad bin Jabal ke Yaman, wa Mus'ab bin Umar, wa Abu Musa al-Asari, wa ghairihim, dan juga yang lainnya, satu-satu orang. Ya, mewakili beliau untuk menyampaikan yang hak, menyampaikan akidah, perkara yang gaib, menyampaikan pula yaitu hukum-hukum, dan juga mengadili mereka. Wa Abu Musa al-Asari wa khairihim radhiyallahu anhum ajma'in. Fatakumu bihimul khujjah. Maka mereka menjadi khujjah. Naam, wa yasbutul ilmu fil akita wal ahkam, dan ditetapkan pula di situ mereka memperoleh ilmu yang berupa akita maupun hukum-hukum. Inilah ya ikhwah beberapa dalil sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi dengan banyak orang komentar bahwa hadis ahad ditolak dalam masalah akidah, itu pun mereka khianat dengan bicara mereka. Tatkala mereka mencubai hadis mutawatir masalah akidah tentang ru'yatullah, mereka tolak. Tentang Allah Ta'ala bicara, mereka tolak. Tentang haud, mereka tolak. Wallah alam bisawab. Apakah pantas seorang berkata, oh kayaknya saya tidak cocok untuk menuntut ilmu agama? Ya, ya was-was. Kita harus ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kenapa tidak cocok menuntut agama? Itu kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi. Orang itu wajib menuntut ilmu din. Kenapa tidak cocok? Setiap orang menuntut ilmu din. Kalau kita butuh makan, butuh ilmu. Kebutuhan kita ilmu lebih banyak daripada kebutuhan kita urusan dunia. Bagaimana cara kita membantah orang berdalil dengan man sanna fil islami? Ya. Kalau sunnah ada yang khasanah, tentu bid'ah ada yang khasanah. Man sanna lain dengan man badda'a. Lain dengan man ikhtara, man iftara. Man sanna itu asana salakah. Barang siapa yang mengamalkan di dalam Islam sunnah yang baik. Dan kalau kita lihat itu ada sebab urutnya. Tatkala datang yaitu sahabat beliau dari Mudar, turun dari pegunungan rapat dan bajunya tidak layak dipakai. Maka beliau masuk rumah enggak dapat apa, masuk ke rumah lain tidak apa-apa. Beliau menyuruh azan sahabatnya, menyuruh qomat salat beliau menyampaikan. Lalu ada orang yang sifatnya menyampaikan yaitu satu kurma, dua kurma, satu mut dan gandum, baju. Lalu dia mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya, wallah alam bisa. Tiga saja ini soalnya. Apakah kita harus berdakwah di daerah kita? Ya. Kuntum khairu ummah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu berita menunjukkan perintah. Ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berita baik tapi anjuran. Dan tadi falaula nafar minkum min ta'ifatun minkum liyatafaqahu fitti. Ta'ifah minkum. Di desa ada 4-5. Syukur alhamdulillah 5 itu menjadi da'i semuanya. Dan itu paling baiknya amal. Dan paling banyak pahala. Dan paling banyak manfaat di hadapan umat. Bayangkan kalau tidak ada dakwah, bagaimana orang tahu halal dan haram? Tahu kita, tahu dia sholat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.